Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita insyaallah pada kesempatan ini akan masuk ke berikutnya. Babun fil qadari. Bab pembahasan tentang al-qadar. Di mana pada dua bab sebelumnya Al-Imam Abu Dawud rahimahullah membawakan bab-bab yang terkait dengan bantahan terhadap al-irja, kemudian dalil-dalil yang menunjukkan bertambahnya dan berkurangnya keimanan, mana pembahasan ini terkait dengan apa yang ada pada prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan iman dan amalan hamba-hamba Allah, juga sekaligus bantahan terhadap dua kelompok sesat yang berkaitan dengan af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba, yakni kelompok al-khawarij yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar, dan kelompok al-irja, ya, kelompok murjiah yang menganggap bahwa dosa-dosa tidaklah memberikan pengaruh terhadap keimanan. Dan perlu untuk kita ketahui pula bahwa munculnya kebidahan di tengah umat ini, ya, dari sesuatu yang kecil kemudian semakin besar, semakin besar. Di mana awal kebidahan, yakni bid'ah khawarij, membahas tentang perbuatan-perbuatan hamba. Ya, kemudian ya muncul setelahnya, yakni masih tersisa para sahabat sigar, ya, semisal Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Muncul bid'ah berikutnya yang akan kita bahas pada pembahasan al-qadar ini. Ini dua kelompok sesat dalam permasalahan qadar, yakni al-qadariyah an-nufat dan al-jabriyah. Ya, di mana kebidahan ini sudah semakin besar, lebih daripada kebidahan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya, ya, yakni kebidahan dalam permasalahan prinsip terkait dengan af'alul ibad. Adapun bid'ah qadariyah dan jabriyah terkait dengan af'alillah, terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga semakin parah, ya, bid'ah ini dibandingkan yang sebelumnya. Hingga kemudian muncul bid'ah yang berikutnya yang lebih berbahaya lagi, yang sudah kita singgung dalam pelajaran ba'da subuh, yakni bid'ah Jahmiyah. Di mana bid'ah ini, ya, menyangkut pembahasan tentang yakni zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa sebuah kebid'ahan, ya, akan muncul setelahnya kebid'ahan yang lebih besar, lebih parah lagi. Kemudian pada bab kali ini, ya, Al-Imam Abu Dawud menyebut bab fil qadar. Sebelum masuk pada pembahasan tentang hadis-hadis yang ada, kita perlu untuk mengetahui apa yang disebut oleh para ulama tentang al-qada dan al-qadar. Terkait dengan ini, Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah pada Majmu' Rasail dan Fatwa beliau di jilid yang kedua pada pembahasan Al-Qadha dan Qadar. Beliau ditanya tentang sisi perbedaan, apa perbedaan antara Al-Qadha dan Al-Qadar. Beliau menyatakan ikhtalafal ulama fil farqi bainahuma. Para ulama telah berbeda pendapat tentang sisi perbedaan di antara keduanya. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang berkata, ada yang berpendapat annal qadara taqdirullahi fil azal. Bahasanya yang dimaksud dengan al-qadar adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada makhluk-makhluknya fil azal, yakni yang sifatnya azali, ya, sejak dahulu, ya, sebelum ya keberadaan makhluk-makhluk itu. Wal qada, adapun yang dimaksud dengan al-qada, kata beliau, ya, menurut pendapat sebagian ulama, hukmullahi bisyai'i 'inda wuqu'ihi. Jadi hukum Allah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, ya, terhadap sesuatu 'inda wuqu'ihi, saat terjadinya sesuatu tersebut. Ini qada. Kemudian beliau menyatakan wa minhum, di antara mereka man qala innahuma bi makna wahid, wa keduanya antara qada dan qadar maknanya sama, ya, maknanya ya, terkait dengan ketetapan Allah terhadap makhluk-makhluknya sebelum terjadinya makhluk itu. Di antara para ulama yang berpendapat dan memilih pendapat ini, Al-Imam Ibn Baz, ya rahimahullah, ketika beliau ditanya, beliau menjawab, innahuma syai'un wahid, wa keduanya antara qada dan qadar, ini suatu yang sama. Kata beliau selanjutnya, ya, warrajih, dan yang rajih dalam masalah ini, innahuma, wa keduanya antara qada dan qadar, in qurina jami'an fa bainahuma farqun kama sabak. Jika digandengkan keduanya, disebut secara bersamaan, maka di antara keduanya ada perbedaan sebagaimana telah disebutkan di atas. Kemudian wa in ufrida ahaduhuma anil akhar fahuma bima'nan wahid. Kalau disendirikan salah satunya, ya, dari keduanya, dari yang lainnya, disebut hanya salah satu, maka ya maknanya satu, yakni qada qadar, qadar itu juga qada. Saya di sini Al-Imam Abu Dawud menyebutkan hanya satu saja yang mencakup di sini al-qadar, masuk di dalamnya al-qada. Kemudian sebelum masuk, saya memandang perlu untuk membacakan sebagai mukaddimah pada bab ini apa yang dituliskan oleh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala pada syarah Sunan Abu Dawud pada bab ini, di mana beliau menyatakan, qala Abu Dawud rahimahullah, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah menyatakan, babun fil qadar. Wa qad jaa fi hadits Jibril al-mashhur anna al-imana bil qadari min usulil imani sittah. Dan telah datang di dalam hadits Jibril yang masyhur bahasanya keimanan kepada qadar merupakan salah satu di antara rukun iman yang enam. Haitsu sa'ala Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iman, faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa sayati al hadis. Di mana Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril tentang iman, beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar, yang baik maupun yang buruknya. Baik, di sini kita perhatikan bahwa ketika Nabi SAW hendak menyebutkan rukun yang keenam, beliau menegaskan kembali dengan lafaz wa tu'mina. Jadi, seakan di sini ada isyarat dari beliau bahwa akan muncul di tengah umatnya orang-orang yang mengingkari ya, keimanan kepada qadar. Dan telah datang pada sebagian riwayat bagaimana Nabi SAW ya, yang juga disebutkan hadisnya di sini ya, tentang kelompok yang mengingkari takdir tersebut. Ini pada sabdanya, Al-Qadariyah Majusu Hadihil Ummah. Ya, sebelum muncul kelompok tersebut, Nabi SAW telah menyebutnya. Kemudian kata beliau, wal-qadaru huwa sirrun min asrarillahi azza wa jal fi khalqihi. Dan qadar merupakan rahasia di antara rahasia-rahasia Allah Azza wa Jal pada makhluknya. Ya, salah satu di antara sekian rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluknya. La ya'lamuhu illahu Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui tentang qadar ini kecuali Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada, atas dasar inilah la yuta'ammaku fil as'ilati anhu, maka tidak boleh untuk di yakni berdalam-dalam ya di dalam ya membahas tentangnya. Kenapa? Ya, jadi kecuali dengan apa yang datang keterangannya dalam Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Kenapa? Li'anna ta'ammuqa fihi kama qala At-Tahawi rahimahullah dhari'atul khidlan. Karena sungguhnya berdalam-dalam membicarakan dalam permasalahan qadar ini, ini tanpa bimbingan yang datang di Alkitab dan Sunnah, ya, yang di bawah bimbingan ahlinya. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, ya, penulis Aqidah At-Tahawiyah. Beliau rahimahullah menyatakan bahwa berdalam-dalam membahas tentang masalah qadar atau takdir, ini adalah dzari'atul khidlan, merupakan yakni jalan atau celah yang akan menyampaikan kepada al-khidlan, kehinaan, kesesatan yang kemudian mengantarkan kepada neraka. Wal'iyadzu billah. Kemudian dinukil di sini Al-Imam At-Tahawi menyatakan wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Dan asal dari qadar merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluknya. Lam yattali ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak ada yang mengetahui tentang perkara qadar ini. Tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus. Wa ta'ammuq wa an-nadharu fi dhalika dhari'atul khidlan. Berdalam-dalam dan memikirkan tentang takdir ini merupakan celah atau jalan yang akan menyampaikan kepada kehinaan. Wasullamul hirman, dan merupakan tangga yang akan menyampaikan kepada al-hirman, ini terhalang dari kebaikan, terhalang dari kebahagiaan. Wadarajatut tughyan, dan akan menyampaikan kepada derajat yani melampaui batas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kata beliau Al-Imam At-Tahawi, fal hadara kullal hadar min dhalika nadharan wa fikran wa waswasatan. maka hati-hati dan benar-benar hati-hati dari yang demikian, ini dari memikirkan, ya, dari merenungkan, dan dari bisikan-bisikan yang berkaitan dengan memikirkan masalah takdir. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilma al-qadari an anamihi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat, jadi tidak membuka ilmu tentang qadar ini dari makhluknya, dari manusia ini. Wa nahahum an maramihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka dari mendiskusikan tentang masalah takdir. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabih, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan dalam kitabnya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah ditanyai tentang apa yang dia lakukan, dan merekalah hamba-hamba Allah yang akan ditanyai. Oleh karena itu, dalam permasalahan qadar ini diingatkan oleh para ulama untuk menjauhi pertanyaan 5. Kenapa? Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya seperti ini? Kok fulan tidak seperti saya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Abu Lahab itu sebagai penghuni neraka? Tidak boleh mempertanyakan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanyaan tersebut. Sekali lagi, bahwa ini adalah rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau selanjutnya, faman sa'ala lima fa'ala. Barang siapa bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat demikian? Faqad radda hukmal kitab. Maka dia telah membantah hukum al-kitab, Al-Quranul Karim. Wa man radda hukmal kitab, barang siapa membantah hukum Al-Kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan la yus'alu amma yaf'al. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan demikian. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan. Sehingga siapa yang bertanya, kenapa Allah melakukan demikian? Berarti dia telah membantah, menolak hukum Al-Kitab. Dan barang siapa menolak hukum Al-Kitab, kata Al-Imam Al-Tahawi, kana minal kafirin, maka dia termasuk dari orang-orang kafir. Kemudian dibawakan pula di sini yakni ta'liq Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada catatan kaki dari matan At-Tahawiyah. Kata Al-Imam Al-Albani, wa hadat ta'ammuku huwal muradu wallahu a'lam biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa idza dzukira al-qadaru fa amsiku. Dan at-ta'ammuk, yakni berdalam-dalam, yang itu dilarang, yang terkait dengan permasalahan qadar ini, kata beliau wallahu alam, bayang dimaukan inilah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza dzukira al-qadar, jika disebutkan tentang qadar, fa'amsiku, maka hendaklah kalian menahan diri ini dari berdalam-dalam membahas mengapa Allah berbuat demikian, mengapa Allah melakukan demikian. Ini dilarang. Dan kita mendengar bagaimana sebagian manusia sampai pada tingkat mengatakan takdir memang kejam. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketuatannya, baik yang sifatnya syar'i maupun qadari, padanya mengandung hikmah, dan semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala khair, tidak ada yang kosong dari hikmahnya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Al-Imam Al-Albani telah mengeluarkannya, yakni telah menyebutkannya dalam kitab As-Sahihah pada nomor 34. Baik, insyaallah ini yang kita pelajari terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam.